كتاب الجنائز مؤلف بواكان وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم. Dari hadis Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka para sahabat ketika mereka keluar ke kuburan, ini ziarah kubur, untuk mengucapkan doa ini. Assalamualaikum ahlat diyar, penghuni kubur ini, minal mu'minin wal muslimin, dari mu'minin dan muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan kami insya'allah akan menyusul kalian, karena pasti mati setiap orang, akan menyusul yang telah mendahuluinya. Nas'alullah lana walakumul afiyah, dan kami memohon, meminta kepada Allah keselamatan, afiyah untuk kami dan untuk kalian yang dikubur. Hadis di Muslim. Yang pertama, lafaz yang diajarkan Rasulullah, assalamualaikum. Salam, doa keselamatan. Keselamatan dari segala kejelekan. Termasuk di dalamnya berarti keselamatan dari azab kubur. Karena ini terkait kubur atau ziarah kubur, maka lebih kepada itu yang diharapkan, doa agar dijaga dan diselamatkan dari azab kubur. Asallallahu alafiyah. Assalamualaikum ahlat diyar. Ahlat diyar dimansubkan ahla, ahlat diyar, karena di situ sebagai munada, ada harfun nida mahdhuf tidak tersebut. Takdirul kalam asalnya assalamualaikum ya ahlat diyar, makyanya dibuang, tetapi pengaruhnya tetap ada sehingga ahlat diyar dibaca. Karena munada mudhaf ma'ruf nasab mansub. Diyar jamak dari dar, tempat bermukim, tempat domisili. Kalau itu di kehidupan dunia, tempat domisili mereka ya rumah, ya apartemen, bangunan yang ada kita lihat. Di situ mereka mukim, tempat tinggal. Begitu mereka telah mati, maka tempat mereka ya kuburan ini. Kuburan ini menjadi diyar, menjadi tempat tinggal bagi mereka. Makanya dikatakan ahlat diyar. penghuni tempat-tempat tinggal ini kuburan. Minal mu'minin awal muslimin. Mu'minin, orang yang beriman, muslimin yang berislam. Ketika digabungkan, dua lafaz ini menjadi masing-masingnya punya makna berbeda dengan yang lain. Maka mukmin iman saat itu lebih sempurna, lebih tinggi, lebih baik daripada Islam, muslim. Karena Islam sebatas orang menerima pasrah secara zahir. Tapi iman, dia menerima dan pasrah secara zahir maupun secara batin. Lebih sempurna, lebih baik. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wa inna insyaallah, akan menyusul kalian, kami akan menyusul kalian. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Afiyah kalau itu lana bagi yang kami masih hidup mencakup afiyatul abdan dan afiyatul qulub. Afiyatul abdan, afiat keselamatan badan dari berbagai penyakit, dari berbagai kejelekan yang menimpa, terjadi. Namun jauh lebih penting dari itu, afiatul qulub, kalbu dan hati orang diselamatkan. Diselamatkan dari fitnah, fitnah kehidupan. Diselamatkan dari syubhat. Diselamatkan dari syahwat. Afiyah. Wal afiyah la ya'diluha syai. Dan afiyah ini tidak ada yang membandinginya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Apapun di dunia ini, ketika seseorang diberi keselamatan pada agamanya, keselamatan pada akidahnya, keselamatan pada ibadahnya, keselamatan pada akhlaknya, keselamatan pada dirinya, keselamatan pada keluarganya, anak istrinya, mu'afa, keselamatkan. Itu segala-galanya. Layak di luha syaih. Dari sekian banyak orang yang terfitnah, yang itu dari badan, yang itu sakit, parah, harus operasi, harus ini, harus itu, memberatkan dan menyulitkan dirinya. Lebih dari itu, afiyatul qulub, yang itu terfitnah kalbunya, hatinya. terseret syubhat, tergoda dengan kerancuan, dengan syahwat, sehingga agama yang menjadi taruhan, akidahnya, manhajnya, pemikirannya hancur, rusak, menyalahi apa yang diajarkan Allah, apa yang dicontohkan Rasul SAW. Maka orang wajib meminta kepada Allah afiah, diselamatkan dari semua itu. Makanya diajarkan Rasul untuk nas'alullah lana walakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah, kami meminta keselamatan, afiat bagi kami dan bagi kalian yang dikubur. Bagi yang dikubur, ya, kalau itu terkait kalbu, ya sudah enggak ada, mereka sudah meninggal. Sudah enggak ada amalan bagi mereka. Terputus. Tapi yang ada adalah afiatul abdan dan afiatul arwah ikut bersamanya. Keselamatan badan dan arwahnya, nyawanya, diselamatkan dari adab. Karena adab kubur ada. Tersebutkan itu di dalam Quran, tersebutkan di dalam hadis. Allah sebutkan terkait Fir'aun dan yang bersamanya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka, yu'radun, dihadapkan padanya, ditampakkan di pagi dan petang hari, dan itu azab terus sampai yaumul qiyamah kepada Fir'aun dan yang bersamanya. Dan ma'ruf hadis ketika Rasul melewati kubur, dua kubur, Rasulullah katakan mereka sedang diazab. Yang satu karena namimah, selama hidup suka adu domba. Yang satu ketika kencing kurang menjaga kesuciannya atau tidak menutup auratnya. Diazab. Dan Rasulullah katakan pula, inna lil qabri daghtah. Nas'alullah al-afiyah. Kubur itu menghimpit. Dia menghimpit begini. Menghimpit orangnya. Disebutkan hingga menghimpit, menghimpit terus hingga remuk dan hancur orangnya yang di dalam. Dan malaikat kubur ma'ruf pula bagaimana Rasulullah katakan hadis, ketika dia didudukkan dan ditanya yang mati, siapa robmu, siapa nabimu, apa agamamu, ketika dia enggak bisa menjawab, dia dihantam dengan pukul pukulan besar, menjerit kesakitan, terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Di lafaz riwayat disebutkan pukulannya itu, kalaupun kumpul seluruh penduduk dunia untuk mengangkatnya gak akan mampu. Al-Muhim, adab kubur ada. Kalau itu secara umum, Imam Qurtubi kemudian dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz juga rahimahullah, beliau sebutkan itu memang secara umum demikian. Namun terkadang dengan hikmahnya Allah kehendaki untuk memperdengarkan suara itu kepada sebagian orang. Ayat sebagai tanda kekuasaan Allah sekaligus agar mereka insaf, agar mereka mau bertobat, berbenah diri, diperdengarkan oleh Allah terkadang. Dan itu demikian didapati, Imam Qurtubi sebutkan beberapa kejadian di mana dia terdengar memang teriakan histeris yang luar biasa, yang menunjukkan orang kesakitan yang karena azab. Oleh karena itu kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimintakan afiyah agar yang dikubur diselamatkan, termasuk dari azab kubur, dijaga, diamankan darinya. Hadis ketika Rasulullah ajarkan ini kepada para sahabatnya, berarti jelas menunjukkan perhatian Rasul yang begitu besar kepada doa ini dan pengajarannya. Hanya sampai Rasulullah katakan, kalau kalian keluar kubur, ziarah kubur, bacalah ini, ucapkan ini, assalamualaikum ala diyar, dan seterusnya. Yang kedua, sunnah bagi kita untuk membaca doa ini, tentu yang dimaksud ketika keluar rumah menuju kubur, dibaca saat memasuki area kubur, saat mulai memasuki area pemakaman, biasanya mungkin ada pagernya atau semisalnya tembok, begitu masuk baru ini dibaca, assalamualaikum ahlad diyar. Hadis mengajarkan kepada kita pula bahwa kuburan diyar, tempat tinggal bagi orangnya yang mati, ahlat diyar, walaupun tentunya beda dengan kehidupan dunia karena alam mereka alam barzakh. Oh, kalau itu ahlu dunia, kita yang masih hidup, ahlu diyar masing-masing punya rumah, tempat tinggal, ya tazawarun, bisa saling ziarah. ini datang ke rumahnya ini, nanti ini membalas ziarah ke rumahnya ini. Mereka tentu gak mungkin. Yang dikubur gak ada saling ziarah demikian, karena alam barzakh beda dengan alam dunia. Ahlud diyar berarti pula mengisyaratkan kepada kita kuburan bukan darul qarar. Bukan darul qarar. Bukan tempat tinggal yang abadi. Bukan tempat tinggal yang menetap selama-lamanya di situ. Karena masih ada akhirat, setelah kiamat. Makanya merupakan kesalahan ketika orang entah sadar atau tidak mengucapkan kalau ada yang meninggal, fulan bin fulan di tempat peristirahatannya yang terakhir. Salah, itu bukan tempat peristirahatan dia terakhir. Yang terakhir nanti di akhirat, tempat istirahatnya ima di neraka, ima di surga. Terakhir sudah. Enggak ada lagi setelah itu. Kuburan belum terakhir. Bahkan itu masih awal perjalanan dia menuju akhirat. Makanya isyarat makna ini pula tersebutkan dalam surat At-Takatsur ketika Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terlalaikan oleh ambisi memperbanyak harta benda dunia. Hatta zurtumul maqabir. Lihat firman Allah, perkataan Allah. Allah katakan sampai kalian menziarahi kuburan. Ya, ini kalian mati. Seorang badui, orang badui ini dengan kepolosannya, dengan keawamannya, mereka tinggal di pedalaman-pedalaman gurun pasir, hanya hidup dengan onta. Polos. Ketika mendengar ayat ini, langsung spontan dia katakan, mazair bimukim. Orang yang ziarah itu gak mungkin mukim. Layaknya kamu ziarah. Kita ini sekarang. Ada saudara di Jakarta sana, di Medan atau di mana. Kita ziarah ke sana. Silaturahim atau teman atau siapalah. Berapa hari? Terserah kamu mau 3 hari, seminggu, sebulan. Ziarah. Apa kemudian kamu akan mukim terus di rumah dia? Enggak mungkin kan? Kamu menetap di situ selama-lamanya sudah. Enggak kan? Namanya ziarah. Ada batas waktunya, 3 hari, seminggu. Setelah itu kamu akan kembali pulang. Makanya si badui ini ketika mendengar hatta zurtumul maqabir, sampai ketika kamu menziarahi kubur, langsung dia katakan yang ziarah enggak akan mukim. Ini dia faham dengan ayat ini dengan kepolosannya dan benar. Yang dia fahami benar bahwa orang yang dikubur itu ziarah saja dikubur. Yang mati, orang yang meninggal di kuburan itu sebatas ziarah. Bukan tempat dia yang kekal abadi selamanya dia di situ. Layaknya orang ziarah. Makanya Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya kalian mati. Menziarahi kubur. Gak akan lama di situ. Gak akan abadi di situ. Karena masih ada setelah itu. yang namanya akhirat. Nah, di dalam hadis ada ayat ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait kaum Nabi Lut alaihissalam, fa akhrajna man kana fiha minal muslimin, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kami keluarkan dari negeri mereka atau kampung mereka ini, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Ghaira baitin minal muslimin. Bait artinya rumah, tempat tinggal. Ini memberi pelajaran bagi kita penting secara hukum, bahwa rumah Lut alaihi salam, seorang nabi, rumah Islam, muslim orangnya, di dalamnya. Dan istri beliau pun yang pada akhirnya kena azab, tidak menampakkan kekufurannya, tidak menampakkan kekufurannya. Maka al-bait, baitul Islam, rumah beliau, rumah Islam, terhukumi sebagai rumah Islam. Makanya Allah katakan, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Bait, rumah. Apa faedah dari ayat ini? Bahwa yang selamat ya yang beriman di dalam rumah itu. Yang beriman kepada Allah, yang benar-benar bertakwa kepadanya. Hukum lain di dalam ayat, bahwa yang kemudian hukum Islam lebih dominan di situ, maka itu negeri Islam. Walaupun ada kufar non-muslim di dalamnya, tapi selama negeri itu negeri muslim, masih ditegakkan sholat lima waktu, adzan dikumandangkan, dan syiar-syiar Islam yang lain diamalkan dan ditegakkan, ada Jumat di situ, ada Ramadan, ada Id, Idul Fitri, Idul Adha, terlihat Islam di situ. Negeri itu negeri Islam, terlebih ketika syariat ditegakkan, diamalkan di situ. Maka negeri Islam, walaupun mungkin ada pihak-pihak yang non-muslim di situ hidup atau berada karena satu dan lain kepentingan. Nah, Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Digantungkan perkaranya kepada insya'allah. Padahal perkaranya pasti, kita tahu semua orang pasti mati, kuburan. Tapi disebutkan di sini insya Allah, jika Allah kehendaki, kami pun akan menyusul kalian. Walaupun itu yakin, maka jawaban dari ini kenapa kok harus dikatakan insya Allah? Padahal untuk menyusul yang telah mati nggak perlu insya Allah pasti. Ada beberapa jawaban ulama. Ada yang mengatakan itu sekedar, atau bukan sekedar, bentuk pengamalan terhadap firman Allah dalam Kahfi, wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu katakan sesuatu, aku akan lakukan itu besok, kecuali kamu katakan insya Allah. Maka bentuk pengamalan dari ayat ini, Rasulullah pun enggak mengatakan misalnya wa inna bikum lahiqun, kami akan menyusul kalian, karena perkaranya masih esok, masih ke depan entah kapan. Maka pengamalan ayat beliau katakan wa inna insyaallah bikum lahiqun, karena ayat ajarkan demikian. Ada juga yang mengatakan insya Allah diucapkan di sini untuk mendapat barokahnya. Karena ini zikir dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud melihat kondisi, artinya begini, wa inna insyaallah bikum lahiqun, sebagaimana kalian telah mendahului kami, kalian mati dulu di atas iman, maka insyaallah, makna insyaallah di situ, insyaallah harapan kami, kami pun mati di atas iman seperti kalian. Itu yang dimaksud. Bukan kematiannya, kalau kematiannya pasti. Tapi bagaimana mati, di atas apa dia mati, itu yang dia katakan insya Allah. Berharap mudah-mudahan dia mati di atas iman. Hadis juga menunjukkan nasihat betapa Rasulullah ingin kebaikan bagi umatnya sehingga mengajarkan doa ini bahkan kepada yang telah meninggal dari umatnya. Masih beliau perhatikan agar didoakan oleh saudaranya yang hidup. Ini kasih sayang dan rahmatnya Rasulullah kepada umatnya bahkan yang telah wafat. Hingga beliau ajarkan ini agar sampai kebaikan dan doa itu untuk mereka diselamatkan dari azab kubur. Hadis juga mengajarkan agar orang menggantungkan apa yang hendak dia lakukan kepada kehendak Allah. Ini kalau Allah kehendaki, biiznillah, seizin Allah, kalau Allah izinkan, insya Allah. Karena orang masing-masing tidak akan tahu apa yang terjadi. Apakah dia bisa lakukan atau tidak. Hadis juga mengajarkan doa itu bermula dari diri kita, hanya untuk kita dulu baru untuk orang lain. Makanya Rasulullah katakan nas'alullaha lana walakum, kami memohon untuk kami dan untuk kalian yang dikubur, karena kita pun butuh keselamatan. Sebelum itu kita doakan untuk orang lain. Hadis juga mengajarkan bahwa orang yang di kuburan didoakan bukan didoai. Orang yang meninggal di kuburan butuh untuk didoakan, bukan untuk didoai. Rasulullah ajarkan untuk mereka didoakan agar diselamatkan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Sehingga orang yang ziarah kubur itu memberi manfaat kepada saudaranya yang dikubur, yang telah meninggal, dengan doanya. Bukan untuk dia mendapat manfaat dari mereka. Bukan untuk dia mendapat manfaat dari mereka yang telah meninggal, dengan malah minta-minta. Kan itu berarti untuk manfaat dia. Beri saya ini, jabatan saya naikkan. Beri saya rezeki, suburkan sawah saya. Dia minta manfaat dari yang dikubur. Terbalik, yang dikubur butuh manfaat dari kamu. Doakan mereka, bukan kamu berdoa kepada mereka. Dan itu yang hadis ajarkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.